Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa ini Kafis Break ya, selalu kasih yang spesial untuk Anda. Jadi Anda juga boleh dong join sama kita. SMS dulu di 0816-924-924. Telepon juga kita buka di 633-9160 atau 0810 Pas FM untuk Anda di luar Jakarta. Topik kita adalah manajemen persona. Kalau minggu lalu kita sudah ngomongin marketing bola ya, dan itu kan ditulis sama Bang Kavi, ada di kompasiana.com ya Bang. Untuk yang ini udah ditulis belum nih Bang? Belum. Belum ya? Belum sempat. Next pasti bakal masuk juga ya. Manajemen persona. Nah, banyak tuh tulisan menarik dari Bang Kavi, Anda boleh lihat di situ juga. Nih, tadi udah ngomongin kepercayaan atau trust, supaya kita bisa tampil begitu meyakinkan di depan klien kita. Yang kedua, ya. Nafsu. Hah? Nafsu. Harus ada ini, nafsu. Ini passion kan maksudnya? Bukan. Oh, nafsu. Maksudnya begini. Seseorang itu bisa jatuh kepada persona seseorang karena pada umumnya dia memiliki nafsu. Jadi misalnya itulah sebabnya mengapa orang mudah ketipu gitu loh, karena persona tukang tipu gitu loh, karena nafsu. Oh gitu ya. Itu kan makanya Anda bisa lihat kan, kalau wah salesman yang ini dahsyat, ngomongnya kita langsung terpesona. Waduh, ini bisa untung banyak nih misalnya, kita akan dia menawarkan produk ini, bisa untung banyak nih. Nah sebenarnya itu kenapa kita bisa seperti itu, karena kita didasarinya kita punya nafsu. Nafsunya apa misalnya? Serakah. Oh, tahan dulu Bang, mungkin masih banyak nafsu yang lain, kita ke penelpon dulu nih. Pak William, selamat sore. Selamat sore. Silakan Mbak Mary ya. Ah, ini Dona sama Bang Kavi dong. Selamat sore Mbak Dona sama Bang Kavi. Selamat sore Pak. Apa kabar ini? Halo. Baik. Iya. Bang, saya mau tanya. Tadi Bang Kavi ada ngomong itu manajemen persona itu kan yang pertama kan yang trust ya. Yes. Tapi menurut saya apa trust yang nomor satu? Apa mungkin tampang yang nomor satu? Bang Kavi, tapi kalau orangnya jelek gimana itu? Jelek aja udah males denger dia ngomong. Gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin tampang dulu nomor satu itu Bang. Okay. Baru trustnya. Jadi kalau cakep-cakep kan enak kita ajak ngobrol juga. Kalau jelek-jelek aduh males deh, mendingan nanti ada dah. Sadis. Pendapatnya itu Bang. Oke, Pak William, terima kasih. Wah ini tega bener ya, ternyata kalau udah ketemu orang jelek udah gak mau dengerin, boro-boro gitu, gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau kita lihat kasus misalnya katakanlah ya, salesman-salesman yang luar biasa, terus kemudian pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa gitu loh, itu banyak sekali di antara mereka itu yang sebenarnya gak ganteng-ganteng amat gitu loh, tapi karena mereka charming, karena mereka sangat mempesona, mereka dapat menguasai trust itu gitu loh. Jadi memang kalau dia ganteng, dia cakep gitu loh, dia punya keuntungan lebih dibandingkan ya misalnya gini lah, yang biasa-biasa aja mukanya gitu ya. Iya, misalnya gini lah, ngomong ekstrimnya lah gitu kan, orang jelek akan sangat susah mempesona gitu loh. Orang yang cakep dan ganteng akan jauh lebih. Tapi bukan berarti orang jelek kagak bisa, bisa juga gitu loh. Tolong Bang Operator tutup telinga dulu ya. Dia aja ngirah gitu. Tapi enggak gitu juga kali Pak William, saya juga enggak setuju. Karena ada orang yang wajahnya tuh biasa tapi memang punya apa inner beauty kali Bang ya. Biasa tapi mempesona kok. Ngomongnya kan ini. Iya, aku gitu. Pernah ketemu sama cowok-cowok begitu biasa tapi bikin kangen loh. Bang. Hus. Dona, ori sambung karangnya. Oke, jadi tetap nomor satu tuh bukan tampang ya, tapi trust tadi, ya, kepercayaan. Iya, cuma enggak ya, kalau tampangnya ganteng, tampangnya cakep. Itu ya, lebih menunjang gitu. Iya, modalnya lebih gede. Oke, seperti yang satu ini juga kayaknya curhat colongan nih, karena ada yang sedang driving, kata dia gini, wah bener nih Bang, aku yang lagi driving aja jadi terpesona banget nih sama Bang Kavi itu. Tau aja, pasti sama jabriknya kan. Lanjut Bang, tadi yang kedua nafsu ini, tadi kan nafsu baru mau dikelupas lagi lebih dalam. Jadi orang itu memiliki nafsu gitu loh. Serakah tadi ya? Bisa aja nafsu, serakah gitu loh. Terus? Tetapi juga nafsu dalam bentuk misalnya sexual attraction. Makanya tadi seperti penelpon yang pertama gitu kan. Begitu dilihat, wih ini orang ganteng gitu kan. Jadi mungkin rasionalnya dia itu mungkin tidak lagi 100% fokus karena terbawa oleh persepsi, wih ini orang ganteng banget gitu loh. Dan secara seksual gitu dia mungkin tertarik gitu loh, tanpa dia sadari, karena dia memang memiliki ketertarikan tersebut berdasarkan nafsu tersebut. Jadi nafsu tersebut bisa sesuatu yang sifatnya fisikal atau sesuatu yang sifatnya materi. Oke, gitu. Kita lanjutkan, tapi ada penelpon nih. Pak Santoso, selamat sore. Sore Bang Kavi. Selamat sore Pak. Apa kabar? Baik. Baik ya Pak ya. Saya setuju Pak, kalau yang presentasi atau apa tuh nggak tergantung dari tampang Pak, tapi caranya Pak. Ya kan, kalau kayak kita lihat orang-orang yang masih kasih training pun nggak ganteng-ganteng. Contohnya Bang Kavi misalnya. Waduh. Jelek-jelek banget tuh Pak, walaupun nggak jelek-jelek banget. Kena denda nih. Iya, enggak Pak, maksudnya bercanda. Tapi kalau sedang mengatakan, saya fitnah juga Pak. Ya itu aja sih, jadi lebih cara bawain, bisa Pak hidupin suasana, bisa membuat ketertarikan, membangun relationship gitu loh Pak. Kalau ganteng tapi kayak tampang orang bloon atau kayak orang hun-hun, nggak bagus juga di tempat kasih. Setuju Pak ya? Setuju. Makasih. Cara membawakan diri. Iya. Yeah. Kalau nggak gue. Nggak laku. Rezeki tipis. Sebenarnya dari tadi gue mau bilang Bang, cuman gue nggak enak sama lo. Rezeki tipis bahaya. Oke, Bang. Jadi kepercayaan, nafsu. Lanjutannya? Nah, yang berikutnya adalah misteri. Umumnya para presenter atau salesman atau tuh yang jago itu tidak pernah blak-blakan. Selalu ada hal-hal tertentu dia sampaikannya dengan sangat sedemikian elegan sebagai sebuah misteri gitu loh. Itulah sebabnya misalnya, contoh misalnya orang-orang seperti pembicara-pembicara hebat ya, seperti para pemimpin negara, presiden segala macam. Anda boleh lihat bahasa tubuhnya kadang-kadang memiliki sebuah gerakan khusus gitu loh, yang seolah-olah misteri gitu loh. Jadi misalnya ada pemimpin tertentu gitu loh, kalau ngomong misalnya selalu tangannya ada di kantong, sehingga kita berpikir di kantongnya ada apa sih gitu. Jadi yang ketiga itu adalah misteri. Dahsyat juga ya. Ini manajemen persona sekarang ini menjadi sebuah sebuah kitab suci untuk para politisi. Wow. Bagaimana caranya bisa berbicara di depan umum dan menarik orang. Dan ini semua berdasarkan manajemen persona. Oke, Bang, sebelum dilanjutkan ini ada pertanyaan dari SMS juga di 0816-924-924. Bang Kavi, bagaimana cara kita merubah persona seseorang yang wajahnya tuh selalu pemarah gitu loh? Nah, kalau dalam hal ini kan Anda mau merubah wajah dia ya kagak bisa gitu loh. Kalau mau, Anda yang mempesona dia gitu loh. Supaya dia ini. Nah, tadi kan kita bilang trust gitu loh. Ya. Jadi wajahnya boleh saja jutek, kelihatannya memarah terus. Pokoknya tapi wajahnya nampolin banget gitu ya. Tapi kalau Anda bisa membuat dia percaya sama kita gitu loh, mungkin Anda mungkin bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan dia dengan jauh lebih baik. Oke, jadi bukan mengubah orang lain, tapi justru kita yang tampil lebih mempesona begitu ya. Supaya tampangnya yang pemarah tuh jadi lumer gitu kalau ngelihat kita damai. Oke, terima kasih yang di Kendal nih. Bagaimana cara mempesonakan diri di tengah persaingan yang demikian ketat, Bang Kavi? Kapan timing yang tepat untuk tebar pesona agar klien jadi tertarik? Apa juga sering tersenyum melulu itu? Apa juga sering senyum selain trust dan percaya diri? Enggak, kalau orang yang pesona itu facial expression gitu loh, itu apa ekspresi wajahnya itu tidak senyum terus gitu, nanti disangkain ini lagi. Gila. Bukan disangkain. Oh, bukan ya? Kesambet. Oke. Jadi enggak seperti itu. Jadi dia tahu betul gitu facial expression-nya itu tahu. Dan misalnya yang sangat luar biasa, misalnya begini ya, pembicara-pembicara yang ini itu tahu betul bagaimana caranya berinteraksi dengan lawan jenis gitu loh, dan mereka tahu betul. Jadi kapan mereka harus melakukan eye contact gitu loh, kapan tidak gitu loh, itu tuh seringkali udah sedemikian hebatnya orang itu, sehingga orang lawan jenis yang diajak bicara karena eye contact-nya sedemikian mempesona, kadang-kadang orang jadi salah tingkah sendiri gitu loh. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mitra Bisnis. Ini manajemen pesona. Apakah Anda sudah menata bisnis Anda dengan tim Anda, teamwork pastinya, dan semua sudah mempergunakan manajemen pesona? Nah, cek dulu nanti. Anda boleh menanyakan juga atau sharing juga di 0816-924-924. Jangan lupa sertakan nama dan kota Anda. Lalu yang telepon di 633-9160 bebas pulsa di 0810 Pas FM untuk Anda di luar Jakarta. Kami akan segera kembali.